إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فالضلالة وأهلها في النار. أيها المسلمون ورحادرين رحماني ورحمكم الله. الله سبحانه وتعالى berfirman dalam Al-Quran: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. Dalam surat Al-Kautsar ini Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kabar gembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa telaga ataupun sungai di jannah bagi beliau sallallahu alaihi wasallam serta kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kemudian menegakkan salat dan melakukan penyembelihan. Dari sini kita mengetahui bahwa penyembelihan, entah itu kurban, udhiyah, ataupun hadyu yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji, merupakan ibadah-ibadah yang mulia, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala iringkan dalam ayat yang berikutnya bahwa barang siapa yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membenci apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa abtar, maka dia akan terputus dari kebaikan-kebaikan. Momen Idul Adha, momen kurban, ketika kita mengetahui sejarah dari berdirinya atau asal muasal disyariatkannya ibadah kurban, pengorbanan, maka sesungguhnya seseorang ketika hendak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dia tidak menjadi seorang yang abtar, tidak menjadi seorang yang terputus dari kebaikan di dunia ataupun di akhirat, dia harus siap untuk berkorban. Sementara agama ini, agama Islam yang mengantarkan seseorang kepada jannah, telah Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkara yang berat. Inna sanulki 'alaika qawlan tsaqila. Sungguhnya kami, wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menurunkan kepada engkau sebuah ucapan yang berat. Syariat Islam ini memang berat. Syariat Islam ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya berbobot. Maka kita dipersiapkan dalam beberapa hadis oleh Rasul alaihi salatu wasallam untuk mengetahui kondisi ini. Tidak mengherankan beliau menyebutkan bahwa surga huffati bil makarih, huffatil jannah bil makarih, wa huffatin nar bisyahawat. Sesungguhnya jannah, apabila engkau mengingat jannah, harga jannah begitu mahal, ketahuilah bahwa sesungguhnya jannah dikelilingi dengan sesuatu yang memang dibenci oleh syahwat kita, jiwa kita. Huffatil jannah bil makarih ya ikhwan. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kita dituntut siap berkorban. Apabila kita tidak mampu untuk berkorban dalam rangka agama ini, maka huffatin nar bisyahwat, dikelilingi neraka dengan syahwat-syahwat, keinginan-keinginan. Maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, jangan salah kita mengorbankan. Jangan kemudian apa yang datang dari agama ini dikorbankan dalam rangka hawa nafsu kita. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar, prinsip saling menasehati, ketika perkara yang disebutkan oleh para ulama hampir-hampir menjadi rukun Islam yang keenam ini, yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam bahwa agama Islam ini adalah nasihat, kemudian kita korbankan untuk kepentingan kita, maka sungguh kita telah salah, sungguh kita telah keliru dalam memahami makna kurban. Sesungguhnya sekarang makna atau datang waktu yang tepat untuk kemudian kita kembali mengingat apa arti kurban, pengorbanan yang dilakukan oleh Ibrahim, Ismail dan seluruh orang-orang salihin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Agama ini butuh pengorbanan. Jadikan pengorbanan kita sesuatu yang tepat. Korbankan perasaan kita dalam rangka menjalankan syariat Islam. Korbankan harta kita, jiwa kita dalam rangka syariat Islam, dalam rangka akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di hari-hari ini kita diuji dengan sebuah wabah yang melanda seluruh dunia. Kita khawatir, kita masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ala fil fitnati saqatu. Mereka berguguran. Di musim-musim ujian mereka berguguran. Kita khawatir. Maka banyak-banyak kita berkorban. Kita banyak-banyak mengikhlaskan niat kita lillah dalam segala hal. Karena sungguhnya orang yang mendapatkan taufik untuk bisa berikhlas, mereka itulah orang-orang yang selamat dari gangguan syaitan dan iblis. La'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sungguh aku akan menjerumuskan mereka, hamba-hamba engkau ya Allah, kecuali dari kalangan mereka yang mukhlasin. Ya Allah, berikan taufik untuk bisa berbuat ikhlas dalam menerima nasihat, dalam beramar ma'ruf dari mungkar, dalam menjaga lisannya, dalam menjaga hatinya untuk tidak hasad ataupun bersu'udzon, sebelum bertabayun, sebelum memastikan suatu kebenaran dan berita. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulub kal hasir yu'udan 'udan. Sungguhnya fitnah akan terus datang kepada hati-hati kita, 'udan 'udan, sehelai demi sehelai. Kalau kita tidak mawas diri, datang fitnah, datang syubhat, datang omongan, datang isu, datang pembicaraan, masuk dalam hati kita udan udan. Sedikit demi sedikit, sehelai demi sehelai. Fa ayyu qalbin, maka barang siapa yang hatinya usyribaha nukita fihi nuktatun sauda. Kalau hatinya menerima, jiwanya menerima fitnah-fitnah ini, akan diberi titik di dalam hatinya dengan noda hitam. Fa ayyu qalbin ankaraha, adapun hati yang mengingkari fitnah ini, tidak mengikuti hawa nafsunya, datang fitnah, datang syubhat, datang pembicaraan yang belum jelas, dia mengingkarinya, tidak langsung membenarkannya. Nukita fihi nuktatun bayda, maka di hatinya akan diberi noda putih. Kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasallam meneruskan, hatta tasiral qulub, sampai kemudian fitnah ini ala qalbaini. Datang fitnah, kemudian hati manusia ada menjadi dua jenis golongan. Ala abyadha misli safa. Ketika fitnah ini datang kepada hati yang bersih, putih, hening. La tadurruhu fitnatun madamatus samawati wal ard, maka tidak akan bisa mudaratkan jenis hati yang seperti ini apabila datang fitnah. Wal akhir, adapun jenis hati yang kedua, aswadu murbadan kalkuzi mujahhiya. Adapun jenis hati yang kedua, murbadan, hitam, menghitam hatinya. Kalkuzi mujahhiya, bahkan Allah Ar-Rasul alaihi salatu wasalam menyerupakan sebagaimana gelas yang dibalik. Bagaimana kondisi gelas yang dibalik? Sehalus, sebagus, semanis minuman apapun. Sebaik-baik minuman ketika dituang dalam gelas yang terbalik, tidak akan bisa menerima air yang bermanfaat tersebut. Begitu pula dengan hati. Apabila hati itu sudah menjadi hitam, dipenuhi dengan hawa nafsu, kalkuzi mujahhiya, seperti gelas yang terbalik, maka kata Rasul alaihi salatu wasalam, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru mungkaran illa ma usyribaha. Maka dia sudah tidak bisa mengenal apa itu yang ma'ruf, apa perkara yang seharusnya ketika dia beribadah, ketika dia melakukan puasa, saum, talabul ilam, berinfak, yang seharusnya dia tahu bahwa infak ini merupakan lillahi subhanahu wa ta'ala, bukan karena sekedar malu, bukan karena sekedar tidak enak. La ya'rifu ma'rufan, akhirnya menjadi hilang perkara ini, keikhlasan ini. Ketika berinfak kemudian karena sesuatu nasihat tidak mau berbuat, hilang. La ya'rifu ma'rufan wala yungkiru mungkaran, dan dia tidak mengingkari kemungkaran, illa ma usyriba hawa, kecuali apa-apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, banyak-banyak kita menjaga hati-hati kita, banyak-banyak kita menjaga jiwa-jiwa kita, karena perkaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, talibul haq yakfihi dalil wa talibul hawa la yakfihi alfu dalil. Orang yang mencari kebenaran cukup baginya sebuah dalil. Adapun orang yang mencari hawa, mengikuti hawa nafsunya, walaupun kau datangkan dengan 1000 dalil, maka tidak akan bermanfaat bagi dia. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. والحمد لله رب العالمين.